sangat menggoda. Kau perempuanku yang sangat menggoda. Kau memang begitu sangat mempesona, yang selalu memberi hasrat yang begitu indah. Seperti itu.